kalau bisa waktu kita membahas tentang aturan main itu pasal per pasal. Jadi jangan 5 kejadian dibahas dalam satu event. Okay. Jadi kemarin pala, kemudian tangan, terus ini, terus buang sampah. Sebaiknya satu per satu biar anak itu fokus, otaknya fokus menerima satu aturan main yang diperkenalkan dulu. Okay. Gitu. Jadi setelah fokus, nah kita uji coba kan waktu aturan main ini ditetapkan tidak langsung anak itu berubah. Ya, betul. Ada proses adaptasi untuk pindah dari A ke B. Gitu. Nah, proses ini memakan waktu sampai 1 bulan. Ya, paling cepat itu 1 minggu. Misalnya dia setiap mau pegang kepala izin, setiap mau megang kepala orang izin. Nah, itu proses. Nah, dalam proses itu kan ada yang namanya teguran. Ya. Teguran, mungkin dia lupa, ya, betul. Ya, dia melakukan itu kita lakukan teguran. Nah itu namanya surat peringatan lah contohnya ya, teguran. Nah inget ya, nah jangan pegang. Tapi kalau hanya jangan pegang saja, biasanya itu tidak dipatuhi. Oh, okay. Harus ada ikutannya, konsekuensi namanya. Sama seperti misalnya jangan terabas lampu merah. Itu jelas semua orang tahu itu salah. Tapi manakala tidak ada konsekuensinya. Artinya kalau nerabas gimana? Kemudian berapa dendanya? Siapa yang nangkap? Siapa yang menegakkan? Nah kalau ini nggak ada, maka setiap orang sekarang melanggar lampu merah, Mbak, begitu. Jadi konsekuensi pertama sifatnya adalah entah apapun kita sebutnya reward and punishment. Kalau saya menyebutnya konsekuensi. Konsekuensi satu adalah kalau kamu melakukan itu, kamu akan koin kebaikannya diambil misalnya. Atau kamu boleh pilih kalau koinnya gak mau diambil, kamu misalnya tidak mendapatkan jatah nonton TV hari ini. Nah atau misalnya tidak bermain sepeda atau main apapun yang mereka sukai, misalnya komputer game dan sebagainya. Jadi sebenarnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di rumah itu bisa kita gunakan sebagai reward and punishment.